تعالى وفضله الله سبحانه وتعالى memberikan taisir dan taufik kepada kita semua untuk bertemu dengan bulan yang agung, bahwa akbar syuhur, bahkan bulan ini adalah bulan terbaik, yaitu bulan Ramadan, di mana di antara bentuk agungnya bulan tersebut Allah Taala menurunkan Al-Qur'an yang merupakan hidayah lintas, hidayah bagi petunjuk atau hidayah petunjuk bagi segenap manusia pada bulan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan di mana diturunkan pada bulan tersebut Al-Qur'an. Begitu pula di antara keagungan bulan tersebut, Allah Taala mewajibkan pada bulan tersebut salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, yaitu siam fi syahri Ramadan, berpuasa di dalam atau pada bulan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini ada suatu perkara yang ingin disampaikan dan ingin ditanggi kepada sang pemateri atau yang berbicara, begitu pula kepada Al-Juni, kepada semuanya. Perlu diperhatikan bahwasanya afsiyah yang namanya puasa, agar seorang mendapatkan faedah dari puasanya, belajar pahala dan jalan dari puasanya, tidak semata-mata seorang itu dituntut untuk menahan lapar, haus, ataupun menahan syahwatnya di siang hari pada bulan Ramadhan. Namun, sebagaimana kata para ulama, agar seorang mendapatkan al-ajr, pahala di dalam puasanya, mendapatkan hasil yang diinginkan, yang tertera pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Kutiba 'alaikum as-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu diwajibkan pada mereka puasa. Dan hikmahnya kata Allah, "La'allakum tattaqun," agar kalian menjadi bertakwa kepada Allah. Maka di antara perkara yang perlu diperhatikan dosanya, yang namanya puasa memiliki dua pembatal. Pembatal yang sifatnya hissi, yakni membatalkan keabsahan salat tersebut atau keabsahan puasa tersebut. Yang ma'ruf, yang telah kita pelajari di dalam kitab-kitab fikih atau dimaklumi oleh kaum muslimin secara umum, yaitu menahan lapar, haus, ataupun menahan syahwat di siang hari pada bulan Ramadan. Dan ini maklum. Namun satu perkara yang sangat sering sekali dilalaikan oleh banyak kaum muslimin, mereka terjatuh di dalam pembatal yang kedua, yaitu pembatal yang sifatnya maknawi, mubtilatul ajr, pembatal-pembatal pahala dari puasa tersebut. Sehingga bisa saja seorang itu berpuasa, bisa saja seorang itu menahan lapar, haus, begitu pula tidak menunaikan syahwatnya di siang hari pada bulan Ramadan, namun sama sekali dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari puasanya tersebut. Dan ini, yakni pembatal yang kedua ini, sifatnya maknawi, yakni menjaga dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembatal jenis yang pertama, yakni sifatnya hissi, yang membatalkan keabsahan puasa, ini hanya diharamkan pada waktu-waktu tertentu saja, yakni ketika masuk waktu subuh sampai menjelang maghrib. Adapun setelah itu Allah Subhanahu wa taala memperbolehkannya lagi. Namun pembatal yang kedua ini sifatnya maknawi, baik di luar Ramadan atau lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, lebih ditekankan untuk seorang menjaga diri dari hal tersebut. Ketika seorang tidak bisa menjaga diri dari perkara-perkara yang merupakan keharaman Allah Subhanahu wa taala, maka dia sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla az-zur wa la 'amala bihi, fa laysa lillahi hajah fi an yada'a ta'aman wa syaraban." Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta, ucapan-ucapan dusta, wala 'amala bihi, atau meninggalkan beramal dengan az-zur, yakni amalan-amalan ma'asi secara keumuman, tidak menjaga lisannya, tidak menjaga matanya, pendengarannya, tangannya, kakinya, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa lillahi hajah," Allah sama sekali tidak butuh kepada dia meninggalkan makanannya ataupun minumannya. Ya, Allah tidak butuh dengan puasanya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ibadah puasanya tersebut. Dan di antara perkara yang ditekankan dalam hal ini adalah yang terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh." Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara perkara-perkara yang menyebabkan perpecahan antara kaum muslimin, yang menjadikan benih-benih kebencian itu terbakar di tengah-tengah muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut, terlebih dan secara khusus pada bulan-bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajassasu," dan janganlah kalian itu tajassus, mencari-cari kesalahan. At-tajassus yakni mencari-cari kesalahan dan aib seseorang. Karena pada hakikatnya kehormatan seorang mukmin itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan seorang mukmin itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aibnya Allah Subhanahu wa taala tutupi. Maka ketika seorang itu justru mencari-cari tatabbu al-awrat, mencari-cari kesalahan seorang, maka sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tatabba Allahu awratah." Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencari-cari kesalahannya. Dan ketika Allah yang mencari kesalahannya, pasti akan ketemu. Begitu juga seorang selayaknya tidak pantas untuk bertajassus, yaitu mencari-cari kesalahan. Yang paling layak, yang lebih layaknya justru dia memulai dengan tajassus di nafsihi, mencari-cari kesalahan terhadap dirinya sendiri. Dia perbaiki dirinya sendiri. Maka sebelum seorang itu melihat kejelekan orang lain, maka yang perlu diperhatikan, apakah dirinya bersih? Apakah dirinya mi'ah-mi'ah bersih, 100% bersih dari kesalahan yang ada, sampai dia tidak perlu memperhatikan kebersihan ataupun kesucian dan ketakwaan dirinya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala setelahnya berfirman, "Wala yaqtabu'ukum ba'dho," dan janganlah kalian itu menghibai satu dengan yang lainnya. Dan al-ghibah sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dzikruka akhaka bima yaqta," menceritakan tentang saudaramu dengan perkara yang dia benci, walaupun itu hak, walaupun itu memang betul ada pada diri seorang. Memang kesalahan yang dia ceritakan di hadapan orang lain itu memang ada, tapi ketika hal tersebut tidak ada kemaslahatan pada diri, yakni tidak ada faedah dari penyebutan hal tersebut, maka ini termasuk di dalam al-ghibah, walaupun itu hak, walaupun itu benar adanya, memang betul memang ada. Apalagi hal tersebut belum sabit, belum valid, apalagi dia tidak meng-cross-check atau mentabayun kesalahan-kesalahan yang terjadi, maka bisa saja dia terjatuh di dalam kedustaan, dan ini asyad. Dan bahkan para ulama menyebutkan di antara dosa-dosa besar adalah ghibah. Wa ala qawlin rajih, dan pendapat yang kuat adalah yang namanya ghibah min kabairi dzunub, termasuk dosa besar. Oleh karena itu di dalam ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan orang yang mengibai itu seperti orang yang memakan mayat saudaranya sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Apakah kalian itu suka untuk memakan daging saudaranya sendiri? Maka tentunya kalian akan benci ketika ada keluarga kita suruh makan mayat dari anak kita, suruh makan mayat dari kakak, adik, ataupun istri kita. Maka tentunya secara tabiat, seorang itu akan benci. Dan disebutkan oleh sebagian ulama tafsir, pada firman Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Ini diantara balasan orang yang menghibahi, yakni pada yaumul qiyamah atau di dalam adabul qabr. Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk adab orang yang menghibahi adalah Allah memerintahkan untuk memakan mayat hidup-hidup. Allah Subhanahu wa taala sediakan mayat dan dia disuruh untuk makan mayat tersebut. Menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah dosa besar. Bahkan di dalam sebagian riwayat tentang dua orang yang dikubur, kata Rasulullah SAW, innahuma yu'adzaban wama yu'adzaban fi kabir. Dua orang yang berada di kuburan tersebut sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua orang tersebut diadab oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dalam perkara yang besar. Yakni dianggap orang itu remeh, biasa. Di antaranya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat, kana yahabun nas. Salah satunya di antaranya dulu orang ini sering mengingkari. Dan ini sering di dalam pembicaraannya, sering di dalam obrolannya membahas orang lain. Membahas si fulan dan si anak ini sedang terjadi di dalam rumah tangganya begini dan begitu. Ini sedang terjadi di dalam kehidupannya hal ini dan hal itu tanpa ada kemaslahatan di situ. Hanya sebatas pemanis, hanya sebatas untuk mengisi majelisnya, mengisi dan menyemarakkan pembicaraannya. Maka ini sebagaimana kata Rasulullah SAW, hal yang dianggap remeh oleh banyak orang. Namun ternyata fil akhirah wa fil qabr, ini termasuk perkara yang agung, perkara yang diremehkan namun dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karena itu kana salafun salih, dulu para salaf kita as-salih, mereka di antara petunjuk mereka ketika di bulan-bulan Ramadan, mereka selalu muazzamat al-buyut atau al-masjid. Mereka selalu berada imma di masjid atau di rumah mereka, mengunci rumah mereka, atau mereka sering berada di masjid. Seraya berkata, nalzam huyutana au masajidana wala nattabu ahada. Kami akan senantiasa berada di rumah kami atau di masjid-masjid kami, dan kami tidak akan menghibai siapapun. Yakni mereka menjaga agar puasa mereka tidak batal pahalanya, tidak hilang pahalanya dikarenakan perbuatan dosa dan kemaksiatan mereka. Karena kalau dari sisi semangat kita di dalam ibadah, baik itu qiraatul Quran ataupun as-shadaqah atau amal bir yang lainnya, alhamdulillah nara khairan katsiran fil muslimin, kita banyak melihat kebaikan terhadap kaum muslimin di dalam bab ini. Namun di dalam hal-hal yang perlu diperhatikan pula, harus memperhatikan hal-hal yang dapat membatalkan amal saleh mereka. Jangan sampai amalan yang mereka upayakan, amal-amal saleh yang mereka kerjakan di bulan Ramadan habis begitu saja, dikarenakan mereka tidak bisa menjaga diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wal'afu ala liqalah walaftahi bihadal qadar wa sallallahu sallallahu wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi. Yeah.